Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'syaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, pembahasan kita dari untaian kalam al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftahu Dari Sa'adah, bab al-ilmu fadluhu wa syarafuh. Dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya sisi yang diuraikan oleh al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah yang menjelaskan tentang kemuliaan dan keutamaan ilmu syar'i adalah anjuran untuk seseorang terus menimba ilmu, menuntut ilmu hatta al-mamat, hingga ia wafat, hingga ia meninggal dunia. Kemudian beliau menukilkan beberapa riwayat dari penjelasan para salafun salih. Di antaranya adalah perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullah ketika beliau ditanya, ila mata tasma', sampai kapan kamu mendengarkan hadis, mendengarkan ilmu? Maka beliau menjawab, idal mamat, sampai wafat, sampai meninggal dunia. Demikian pula perkataan al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ketika seorang bertanya kepada beliau, ila mata yaktubur rajulul hadis, sampai kapan seseorang itu menulis hadis, apakah ada masa rampungnya, masa pensiunnya? Maka beliau menyebutkan, ilal maut, sampai mati, ilal maut. Dan teriwayatkan perkataan-perkataan yang masyhur dari al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, innama atlubul ilma ila an udkhilal qabra, sesungguhnya saya terus menimba ilmu hingga saya dimasukkan ke liang lahat. Lihat bagaimana semangatnya para salaf, para imam-imam salaf, dalam keadaan kita melihat ilmu mereka tidak sedikit pada zamannya. Mereka adalah seorang imam yang tersohor, yang terkenal keilmuannya dan paham serta dalam wawasannya terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun ternyata lihat bagaimana semangat pada diri mereka untuk terus menimba ilmu hingga Allah azza wa jalla mewafatkan mereka. Yang demikian tentu disebabkan karena mereka faham, atau bahkan kita katakan paling faham tentang keutamaan ilmu. Naam, ilmu adalah seafdal-afdal ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Duduknya kita di majalisul ilm, mendengarkan ilmu, mencatat ilmu, menghafal ilmu, mempelajari ilmu, ketahuilah dari berangkatnya kita ke majalisul ilm hingga kita duduk di majalisul ilm dan kembalinya kita ke rumah kita dari menimba ilmu, ini semuanya ternilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikisahkan di dalam riwayat ketika ada salah seorang mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang adanya seseorang yang ia biayai untuk fokus mempelajari ilmu, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ia membiayai dirinya, mengeluarkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la'allaka turzaqu bihi, barangkali saja engkau mendapatkan rezeki dari apa yang kamu lakukan tersebut. Karena disebutkan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innama tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum, sesungguhnya kita ini mendapatkan pertolongan dari sisi Allah azza wa jalla disebabkan karena adanya orang-orang yang lemah yang berada di bawah kita. Nah, ketika ada seseorang yang ia lihat ternyata saudaranya dalam keadaan sakit keras, ia bantu saudaranya tersebut. Ia keluarkan dana yang tidak sedikit. Nah, ataukah mungkin seorang ayah dia melihat mungkin anaknya banyak yang sakit, dia mengeluarkan harta yang tidak sedikit untuk membiayai mereka. Maka ketahuilah, rizki Allah Azza wa Jalla, pertolongan Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kepada seorang muslim disebabkan karena adanya orang-orang yang lemah yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang yang membantu thullabul ilm, yang membantu thullabul ilm dari sisi memberikan sarana, demikian pula memberikan fasilitas, memberikan harta yang ia punya kepada mereka untuk mempermudah mereka menimba ilmu, padanya ada keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bila mana tadi kita sebutkan penjelasan dari para imam salaf tersebut, Abdullah bin Mubarak, demikian pula Imam Ahmad rahimahullahu taala, menunjukkan semangatnya mereka di dalam menimba ilmu hingga ajal menjemputnya. Ini menunjukkan bagaimana keseriusan para salafun salih selama hidupnya untuk terus dekat dengan majalisul ilm. Selama hidupnya untuk terus dekat dengan majalisul ilm. Demikianlah sifat-sifat seorang muslim yang mencontoh mereka para salaf. Dimanapun dia berada dan di lokasi manapun dia dipindah kerja, mungkin oleh perusahaan ataukah mungkin oleh kantornya ataukah yang semisalnya, maka prioritas pertama dia di dalam mencari tempat tinggal adalah tempat yang dekat dengan majelisul ilm, untuk dirinya belajar, untuk keluarganya belajar, untuk anak-anaknya belajar. Karena memang demikianlah sifat-sifat mereka para salaf. Kita diajarkan untuk terus semangat di dalam menimba ilmu, hatal mamat, hingga ajal menjemput kita. Ini menunjukkan tempat yang terbaik untuk kita pilih, untuk kita terus berupaya mendatanginya, menyinggahinya selama hidup kita adalah majalisul ilm, adalah tempat-tempat yang dibacakan di tempat tersebut. Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Tayib, kita sebutkan riwayat yang setelahnya. Wa qala Muhammad ibn Ismail as-Sa'igh, berkata Muhammad ibn Ismail as-Sa'igh rahimahullah, kuntu asughu ma'a abi bi Baghdad, dahulu saya ikut berjalan bersama ayahku di Baghdad. Famarra bina Ahmad ibn Hanbal wa huwa ya'du, maka ketika beliau berjalan bersama ayahnya, beliau melihat al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala melewati mereka dalam keadaan ya'du, berlari kecil. Nah, ya'du berlari, nah, berlari cepat. Wa na'lahu fi yadayhi, sementara kedua sandal beliau rahimahullahu ta'ala itu berada di tangannya, berlari, terlihat oleh Muhammad ibn Ismail as-Sa'igh bersama dengan ayahnya di Baghdad. Fa'akhadha abi bimajami'i thawbihi, maka ayahku pun, kata beliau rahimahullah, memegang bagian dari pakaian al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Faqala, sambil mengatakan, ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, kunyah beliau, ala tastahyi, tidakkah kamu malu? Tidakkah kamu malu berlari dalam keadaan menenteng sendal bersama mereka, orang-orang yang berlari tentunya? Ila mata ta'du ma'a haula, sampai kapan engkau berlari bersama mereka-mereka ini? Ternyata bersamaan dengan itu terdapat seorang alim yang mereka manusia berbondong-bondong menghadiri majlis dari orang alim tersebut di waktu tersebut. Naam, mendengarkan ilmu, mendengarkan hadis. Dan al-Imam Ahmad bersama dengan mereka rahimahullah, berlari sebagaimana mereka berlari cepat. Tujuannya adalah agar supaya tidak ketinggalan menghadiri majalisul ilm, majalisul hadis. Naam. Faqal, maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, ilal maut, sampai saya mati, saya terus berlari demikian bersama mereka untuk mendengarkan ilmu, menimba ilmu sampai mati, kata beliau rahimahullah ta'ala. Nah, tidak malu al-Imam Ahmad, tidak malu untuk duduk bermajlis bersama mereka, mendengarkan ilmu dari seorang alim, mendengarkan riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Lihat bagaimana semangatnya al-Imam Ahmad rahimahullahu taala seiring dengan banyaknya ilmunya dan pengetahuannya serta terkenalnya beliau, namun tidak malu untuk terus menimba ilmu bahkan hingga ajal mendatangi beliau rahimahullahu ta'ala. Naam. Ini contoh sedikit dari kisah-kisah yang disebutkan oleh al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Wa ila di sana masih banyak kisah-kisah yang lain yang juga senada dengan itu dari kisah-kisah mereka para imam-imam salaf. Wa qala Abdullah bin Bishr At-Talqani, berkata Abdullah bin Bishr At-Talqani rahimahullah, arju ayatiya amru rabbi, saya berharap akan datang kepada saya urusan Rabbku, yakni kematianku, ajalku. Saya berharap ketika ajal menjemputku, wal mahbaratu fi yadi walam yufariqni al-qalamu wal mahbarah, dalam keadaan tinta itu berada di tanganku dan tidak terlepas dariku pena dan tinta tersebut. Yakni dalam keadaan menulis ilmu, mencatat ilmu. Beliau berharap agar Allah Azza wa Jalla mewafatkan beliau sebagai tulabul ilm, tulabul hadis, pencari hadis, pencatat ilmu. Yang demikian disebabkan karena besarnya pahala tulabul ilm di sisi Allah Azza wa Jalla. Tentulah termasuk perkara yang wajar diidam-idamkan oleh setiap muslim bila ia berharap agar Allah Azza wa Jalla mewafatkan dirinya dalam keadaan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dalam keadaan berjihad. Ia berharap agar supaya mati sebagai seorang yang syahid, berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ataukah dalam keadaan berdoa kepada Allah agar ia wafat dalam keadaan sedang bertalbiyah, apakah menunaikan ibadah haji ataukah umroh. Ada keutamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang wafat dalam keadaan sedang menunaikan manasik al-hajj abil umrah akan dibangkitkan dalam keadaan mulabbiyah, dalam keadaan bertalbiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apabila menuntut ilmu dikatakan sebagai seafdal-afdal ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka tentu juga termasuk dari amalan yang diharapkan oleh mereka para salaf, para ulama salafun salih, para imam salafun salih, yang mereka paling faham, mengerti tentang keutamaan ilmu tersebut. Berharap agar Allah wafatkan mereka dalam keadaan sedang mencatat ilmu, menimba ilmu. Subhanallah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ini tentu teladan yang baik sebagai cita-cita yang perlu untuk kemudian ditiru, ya kan. Ketika mungkin seseorang sedang sakit keras, maka jangan dia lupa untuk mendengarkan kajian ilmu, mencatat ilmu, ya, dengar ilmu tersebut. Nah, berharap agar supaya ketika ajal menjemputnya dalam keadaan dia sedang mendengarkan ilmu, sedang mendengarkan ilmu hadis. dia catat, dia dengarkan dengan serius perkataan dari seorang yang menyampaikan materi tersebut. Nah, tidak kemudian dia sia-siakan waktunya. Ketika sakit keras ternyata dia gunakan untuk mendengarkan sesuatu yang bisa membangkitkan gairahnya. Mungkin dia mendengarkan televisi, ya kan, mendengarkan lagu-lagu yang dia suka. Tidak demikian sifat mereka para salafun salih. Justru momen-momen yang seperti itu adalah momen-momen yang dianjurkan seorang muslim untuk benar-benar memperbaiki keadaannya. Berharap agar ajal menjemputnya dalam keadaan ia sudah siap. Ia mempersiapkan dirinya membawa amalan yang afdal, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Maka janganlah kita melupakan wasiat para imam salaf tersebut. Wasiat untuk kita terus semangat belajar menimba ilmu hattal mamat, hingga wafat, hingga meninggal dunia. Terus demikian keadaan kita. Datang di majalisul ilm, setelah selesai pulang lagi ke rumah, datang waktunya datang lagi ke majalisul ilm, setelah selesai pulang lagi ke rumah. Terus demikian. Terus demikian, tidak jemu, tidak bosan. Tidak jemu, tidak bosan. Pada pembahasan yang sebelumnya disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, adanya dua orang yang senantiasa merasakan kekurangan dan tidak pernah merasakan kepuasan sedikit pun. Yang pertama talibul ilm, yang kedua adalah talibul dunya. Penuntut ilmu syar'i, ketika dia menghadiri majalisul ilm, terus dia merasa haus, kurang lagi, sehingga dia luangkan waktu di hari yang setelahnya. Terus demikian, tidak merasa cukup. Hanya sebatas pada kali itu saja dia belajar. Tapi terus belajar, belajar, belajar hatil maut, hingga ajal menjemputnya. Yang kedua adalah talabud dunya, orang yang mencari dunia. Ketika dunia itu dia dapatkan, dia merasa kurang. Terus berkeinginan untuk lebih mendapatkan yang lain. Setelah yang lain dia dapatkan, dia ingin mencari yang lainnya, demikian seterusnya. Man humani la yashba'an. Ada dua kriteria seorang yang ia terus merasakan kerakusan secara lahap, mengejar, melakukan sesuatu dalam keadaan tidak pernah puas, tidak pernah merasakan kekenyangan. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. وقال حميد بن محمد بن يزيد البصري berkata حميد بن محمد بن يزيد البصري رحمه الله جاء ابن بسطام الحافظ telah datang ابن بسطام الحافظ رحمه الله يسألني عن الحديث, ia bertanya kepadaku tentang satu hadis. Fakultu lahu, maka saya katakan kepada beliau, ma asyadda hirsaka alal hadith, betapa besarnya semangatmu untuk mengetahui hadith. Nah, dalam keadaan sudah demikian tingkat wawasan keilmuan beliau rahimahullahu ta'ala, seorang hafidh kabir. Namun ketika berjumpa dengan seorang alim, ia tidak lupa untuk meminta tambahan ilmu, menanyakan kepada dirinya hadis yang mungkin belum mengetahuinya. Faqala, maka beliau mengatakan, au ma uhibbu an akuna fi qitari ali rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Bistam rahimahullah, tidakkah saya ini suka apabila saya ini termasuk dari orang-orang yang berkendaraan bersama keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan hadis, terus membaca hadis, menghafal hadis, terus demikian. Ahlul hadis hum ahlun nabiyyi, kata sebagian penyair menyebutkan, wa illam yashabu anfusahum nafasuhum sahibuhu. Ahlul hadis adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah semisal diri-diri mereka itu tidak bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun nafas-nafas yang keluar dari tubuh mereka itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia baca qala Rasulullah, ia hafal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia banyak bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Wa qila li ba'dil ulama, dikatakan kepada sebagian mereka para ulama, ila mata yahsunu bil mar'i ay yata'allam, sampai kapan dikatakan baik pada diri seseorang untuk ia belajar, sampai kapan kapasitas seseorang dikatakan sudah baik ketika ia menimba ilmu. Nah, mungkin kalau semisal seseorang dia kursus servis mobil atau motor, itu kan ada batas skala yang bisa diprediksi oleh seorang yang ahli, ya kan. Kalau dia belajar selama 3 tahun itu sudah bagus. Kalau dia terus tekun belajar dan praktek selama 5 tahun itu sudah bagus. Sudah bagus, ya kan. Nah, pertanyaan yang seperti ini dikatakan oleh sebagian mereka para ulama, namun dalam perkara yang lain, bukan dalam ilmu dunia, tapi dalam masalah mempelajari ilmu syar'i. Kapan seorang dikatakan bagus? Apabila dia mempelajari ilmu ad-din, ilmu agama ini. Faqala, maka dikatakan oleh sebagian mereka, ma hasunat bihil hayatu, selama hidupnya itu masih baik. Selama hidupnya itu masih baik, tidak sakit-sakitan, ya kan, masih bisa berjalan, masih apa namanya, bisa mendengar, bagus pendengarannya untuk dia terus mendengarkan ilmu. Selama hidupnya itu masih baik, maka selama itulah dikatakan baik ia terus mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, وسئل الحسن عن الرجل له 80 سنة. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang keadaan seseorang yang ia berumur 80 tahun. Subhanallah, 80 tahun. Kalau di tempat kita ini belum ada, ya kan, di antara yang hadir di sini belum ada yang 80 tahun. Paling tuanya mungkin mendekati angka 60, ya, mendekati angka 60 tahun. Nah, Al-Imamul Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ditanya tentang keadaan seorang yang sudah berumur 80 tahun, sudah tua. Sudah tua berarti. Kalau kita melihat umur 80 tahun di zaman kita saat ini adalah seseorang yang mungkin dari sisi pendengarannya kurang awas. Nah, ketika ditanya dengan suara yang lirih, butuh untuk diulang lagi pertanyaannya dengan suara yang lebih keras. Demikian pula dari sisi penglihatannya mungkin belum, tidak seawas sebelumnya, ya kan, tidak seawas sebelumnya. Dari sisi berjalannya pun mungkin tertatih-tatih. Nah, kita melihat seorang yang berumur mendekati angka 70 tahun saja, dari duduk ke berdiri itu sangat sulit, ya kan, butuh adanya yang membantunya. Kalaupun dia bisa berdiri sendiri, dia berupaya sekuat tenaga untuk bisa beranjak dari tempat duduknya. Ini 70 tahun, maka bagaimana lagi seorang yang berumur 80 tahun, sudah tua. Nah, ditanya oleh orang tersebut, ayah sunu ayatulubal ilma, apakah masih baik untuk ia menimba ilmu? Apakah belum terlambat? Ataukah dikatakan masih bagus apabila dia terus menuntut ilmu? Qal, maka dikatakan oleh beliau rahimahullah, in kana yahsunu bihi ayyisha, apabila ia masih bagus di dalam menjalani kehidupannya, maka dikatakan dia bagus pula, dia gunakan kesempatannya untuk menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sakit-sakitan, ya kan, khawatir kalau semisal menghadiri majelisul ilm ternyata sakitnya kambuh. Tidak kemudian dia dalam kondisi pikun, khawatir kalau misal mengganggu nantinya teman-teman yang ada di sekitarnya masih bagus. Kalau semisal keadaan orang yang berumur 80 tahun demikian halnya, maka dikatakan baik baginya apabila ia terus memanfaatkan waktunya mendengarkan al-ilm, mendengarkan ilmu. Faya subhanallah, di waktu atau di zaman kita saat ini begitu mudah seseorang ia mendengarkan ilmu syar'i. Tidak sebagaimana dahulu mereka para salaf ketika ingin menghadiri majalis dari seorang alim minal ulama, harus rela keluar pergi dari kampung halamannya, mungkin melakukan rihlah selama sekian lama demi sampai ke majalis ilmu tersebut. Kalau di zaman kita saat ini subhanallah, demikian mudah sarana-sarana untuk seseorang ia mendengarkan ilmu. Bisa melalui radio, ya kan? Bahkan seseorang berceramah di zaman kita saat ini seperti saya ini sedang berceramah, pendengarnya itu terkadang di luar jauh sana, ya kan? Ada yang di Jawa, ada yang di Sumatera, bahkan ada yang di luar negeri terkadang. Nah, ini sangat jauh jangkauannya. Faya subhanallah, dengan sekian banyak wasail-wasail untuk kemudian seorang mendengarkan ilmu, kalau semisal masih saja malas, masih saja dilupakan oleh perkara-perkara dunia, faya subhanallah, betapa meruginya dirinya, ya kan? Betapa rugi dia. Dahulu mereka para salaf seperti Imam Ahmad rahimahullah harus berlari mendatangi majalisul ilm. Kalau di zaman kita saat ini sesibuk-sibuknya seorang, dia bisa mendengarkan ilmu mungkin melalui HP-nya. Dia dengarkan ilmu tersebut. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Maka dari beberapa untaian-untaian perkataan para salaf yang dimuat oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, menyadarkan kita untuk terus bersemangat di dalam menimba ilmu. Sekaligus menyadarkan kita ternyata dahulu para imam-imam salaf sangat semangat untuk menimba ilmu. Tidak merasa malu belajar ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Walaupun ketika ia menghadiri majalisul ilm, yang duduk di sampingnya adalah muridnya. Kalau mungkin seseorang ia belajar ilmu syar'i sampai wafat, sampai meninggal dunia, berarti bisa dikatakan mungkin ketika seseorang ia mendengarkan ilmu dan termotivasi untuk menimba ilmu, dia hadiri majalisul ilmi dari usia mudanya sampai dia menikah, sampai dia beranak pinak, sampai memiliki cucu, ia terus tidak alpa menghadiri majalisul ilm, tidak malu duduk mungkin bersama dengan cicitnya, tidak malu mungkin duduk bersama dengan mereka orang-orang yang dahulu masih kecil. Nah, duduk bersama dengan mereka karena majalisul ilm padanya ada keutamaan yang besar. Di samping menyadarkan seseorang untuk mengingat Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan seseorang tentang pentingnya meningkatkan amalan ketaatan di dunia ini, setelah mungkin di sekian waktu di hari tersebut dia tersibukkan dengan urusan-urusan dunia. Nah, dan ternyata padanya terdapat keutamaan yang besar dari sisi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a annal ghuduwa aw ar-rahata ila talabil ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa 'aqluhu wa ra'yuhu." Barang siapa yang berpendapat perginya seseorang mungkin di pagi hari atau di sore hari dalam rangka menimba ilmu, dia pergi keluar dari rumahnya mendatangi majalisul ilm, dia tinggalkan aktivitas pekerjaannya sebentar, sejenak, selama mungkin gak ada satu jam mendengarkan ilmu, dia keluar menghadiri majalisul ilm. Barang siapa yang berpandangan amalan orang yang seperti ini bukan termasuk dari jihad di jalan Allah Azza wa Jal, faqad naqasa 'aqluhu wa ra'yuhu, sungguh telah kurang akalnya dan pikirannya. Artinya dia tidak paham tentang ilmu yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Baik, kita lanjut ke sisi yang berikutnya. Pada sisi yang setelahnya, Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan riwayat dari Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dari Abu Burdah. Qala kana yuqal, dahulu dikatakan, al-hikmatu dhalatul mu'min, hikmah itu adalah barang hilangnya seorang mukmin. Hikmah itu adalah barang hilangnya seorang mukmin. Ya'khudhuha idza wajadaha, ia akan mengambil hikmah tersebut apabila dia menjumpainya. Apabila dia menjumpainya. Sama seperti seorang yang memiliki barang yang berharga. Barang itu adalah kesayangannya, ya kan? Di mana saja dia jumpai barang tersebut, maka dia berupaya untuk menebusnya, dia berupaya untuk mengambilnya kembali. Nah, demikianlah hikmah. Hikmah adalah barang hilangnya seorang mukmin. Menunjukkan itu adalah perkara yang sangat berharga pada diri seorang mukmin. Karena berhubungan dengan iman dirinya kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka kapan dia menjumpai hikmah tersebut, ia akan mengambilnya. Ia akan mengambilnya, karena itu adalah miliknya. Disebutkan tafsirnya oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wal hikmatu hiyal ilmu, yang dimaksud dengan hikmah itu adalah ilmu, adalah ilmu syar'i. Nah, yang mempelajari perkara yang halal, yang menerangkan perkara yang haram, yang menjelaskan kepada kita sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mengenalkan kepada kita Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mencambuk semangat kita untuk terus giat di dalam mengenal Allah dan mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, fadzakir bil Qur'an may yakhafu wa'id. Seorang yang takut akan ancaman Allah Azza wa Jalla pasti ketika diingatkan tentang Al-Qur'an akan mengena ingat peringatan-peringatan tersebut kepada dirinya. Nah, inilah seorang mukmin. Ketika ia mendengarkan ayat Al-Qur'an dibacakan, ketika ia mendengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan tergugah semangatnya, akan tersadarkan dari tidurnya dan malasnya untuk giat di dalam menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita kembali kepada penjelasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hikmah, barang penting yang dimiliki oleh seorang mukmin, yang terkadang seorang mukmin tersebut menjumpai barang tersebut hilang dari dirinya sehingga dia harus mencarinya, harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Ternyata barang tersebut adalah al-ilmu, ilmu syar'i. Nah, فَإِذَا فَقَدَهُ الْمُؤْمِنُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ فَقَدَ ضَلَّةً نَفِيسَةً مِنْ نَفَائِسِهِ. Apabila seorang mukmin terhilangkan dari mendapatkannya, maka keadaan dirinya, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, seperti halnya keadaan seseorang yang kehilangan barang yang sangat berharga dari barang-barang berharga miliknya. Nah, mungkin kalau semisal kita mendengarkan khabar, karena biasanya wawasan-wawasan kita, ataukah mungkin kita ini baru sadar kalau lah semisal kita dihadapkan pada permisalan-permisalan yang berhubungan dengan dunia, dengan dunia. Sebagai contoh mungkin, di malam hari ini ada orang mengabarkan kepada kita, ternyata kita mendapatkan satu kendaraan yang sangat bagus, sangat mewah dan mahal. Tidak ada duanya di tempat kita ini. Datang kendaraan tersebut, ternyata di malam hari ada pencuri yang mengambilnya. Maka lihat bagaimana keadaan seorang yang dijumpai ternyata ada pada dirinya hilang sesuatu yang paling berharga, yang paling berarti. Mungkin tidak bisa makan, ya kan? Mungkin kurang tidur dia. Akan terus menangis mungkin, sedih. Akan terus berupaya mencari informasi terus demikian. Bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan informasi sekecil apapun di mana letak posisi barang yang dia miliki. Ini dalam perkara dunia keadaan seorang demikian. Maka apabila disebutkan di dalam riwayat ini, al-hikmah adalah barang berharga milik seorang mukmin, bahkan barang hilang yang demikian penting yang dimiliki oleh dirinya, dianjurkan kapan dia menjumpainya, maka dia berupaya untuk mengambilnya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan gambaran yang demikian adalah gambaran seorang mukmin ketika ia terhalangi dari ilmu syar'i, maka keadaan dirinya seperti seorang yang dalam keadaan kebingungan. Ada barang yang berharga miliknya ternyata hilang dari sisinya. Kalau semisal boleh digambarkan keadaan seorang mukmin yang sehari-harinya ia luangkan waktunya sedikit apapun untuk mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla, ternyata karena faktor kebutuhan akhirnya dia diharuskan untuk pindah lokasi, pindah tempat kerja di lokasi yang demikian terpencil, yang tidak ada di sana seseorang yang mengajarkan ilmu, tidak pula bisa mendengarkan ilmu tersebut melalui HP dan yang semisalnya, karena tidak adanya sinyal di tempat tersebut. Maka lihat demikian hampanya keadaan seorang mukmin, hampa dirinya. Walaupun mungkin di tempat tersebut dia bisa merasakan kenikmatan yang lebih dibandingkan yang sebelumnya, hatinya terasa hampa, haus yang tidak terpuaskan, kehausan yang tidak bisa untuk kemudian dihilangkan ada pada dirinya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga bergembiralah keadaan seorang mukmin yang masih memiliki semangat untuk mencari ilmu syar'i. Bergembiralah seorang mukmin yang ternyata dia jumpai dirinya masih termotivasi untuk menggerakkan kakinya, menggerakkan kendaraannya demi menghadiri majalisul ilm. Dia dengarkan ilmu, dia catat ilmu, dia resapi ilmu tersebut. Karena ilmu itu adalah barang penting yang dimiliki oleh dirinya, yang bagaimanapun caranya dia harus memilikinya, harus mendapatkannya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Disebutkan pula oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, fa'idha wajadaha farraqalbuhu. Apabila dia telah menjumpai ilmu tersebut, hikmah tersebut, hatinya itu lari. Antara tubuhnya dengan hatinya, ternyata lebih dahuluan hatinya sampai ke majalisul ilm. Demikian gembiranya dirinya. Wa farihat nafsuhu biwijdaniha, dan jiwanya merasakan kegembiraan ketika menjumpai hikmah tersebut. Inilah sifat seorang mukmin. Al-hikmatu dhalatul mukmin ya'khudhuha idza wajadaha. Wa kadzalika al-mu'minu idza wajada dhalata qalbihi wa ruhihi allati huwa da'iman fi talabiha wa nasdaniha wa taftish 'alayha. Demikian itulah seorang mukmin yang menjumpai adanya sesuatu yang hilang dari hatinya, dari ruhnya. Karena makanan hati itu adalah zikrullah azza wa jalla. Hingga disebutkan oleh al-imam atau syekhul islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, keutamaan seseorang mukmin mengingat Allah azza wa jalla. Mengingat Allah itu tidak harus melantunkan tasbih, zikir, tahlil, tasbih dan takbir dan yang semisalnya. Tapi termasuk dari seseorang mengingat Allah Azza wa Jalla adalah dengan dirinya menghadiri majalisul ilm. Ia diingatkan tentang firman Allah, ia diingatkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Disebutkan oleh Syekhul Islam, keadaan zikir pada diri seorang mukmin kahalis samaki ma'al ma, seperti halnya keadaan air di sisi seekor ikan. Fa kaifa halus samak idza faraqal ma, maka bagaimana keadaan seekor ikan bila kita melihat ternyata dia terpisah dari air. Kita akan menjumpai dia dalam keadaan tergelepar-gelepar, ya kan, berupaya terus melemparkan tubuhnya untuk mendekati air yang ada di depannya. Terus demikian, bila mana ternyata air tersebut tidak kunjung membasahi tubuhnya, dia akan merasakan kesesakan, bahkan akan merasakan kematian. Ini menunjukkan demikian pentingnya seorang mukmin untuk dia terus mengingat Allah Azza wa Jalla. Naam. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa huwa daiman fi talabiha, keadaan seorang mukmin yang dia menjumpai ada sesuatu yang hilang dari hatinya, dari ruhnya, ia akan senantiasa terus mencarinya, berupaya untuk mencarinya. Naam. Ini keadaan seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak dia biarkan hatinya haus, hampa. Tidak ia biarkan jiwanya tersebut merasakan kehampaan. Naam. Karena sudah terbiasa dengan aktivitas mencari ilmu, mendengarkan ilmu syar'i. Kalau semisal kehampaan yang seperti ini, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita biarkan terus demikian apa adanya. Kehampaan, kehausan. Demikian pula keinginan untuk mencari al-ilm, kita biarkan. Kita sibukkan dengan perkara-perkara yang lain yang tidak berhubungan dengan dunia. Maka subhanallah, ketika kehampaan tersebut akan hilang dari dirinya, ia akan menjumpai sesuatu yang berbeda ada pada jiwanya. Tidak lagi punya semangat untuk menghadiri majalisul ilm. Tidak ada lagi bahkan kecintaan untuk duduk bersimpuh mendengarkan ilmu. Tidak ada lagi usaha, keinginan untuk dia bersama dengan kawan-kawannya menghadiri daurah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kesukaan dirinya adalah dalam perkara-perkara yang lain yang berhubungan dengan dunia, dunia, dunia, wal iyadzubillah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Ya mungkin ibaratnya seperti seorang muslim yang dia sudah terbiasa menjalankan sholat-sholat wajib 5 waktu dalam sehari, akan merasakan kehampaan, ya kan, ketika terluputkan 1 waktu sholat barang sesaat saja. Mungkin disebabkan karena dia sedang safar dan yang semisalnya. Tapi ketika kehampaan tersebut, rasa haus tersebut, rasa keinginan tersebut, berlahan-lahan dia indahkan, berlahan-lahan dia biarkan, bahkan dia berupaya untuk menghilangkannya, maka yang ada adalah sebaliknya, dia bahkan merasa tenang ketika dirinya tidak menghadiri sholat tersebut. Bahkan dia merasa gembira ria ketika tidak menghadirinya. Bahkan merasa terusik, subhanallah, ketika di waktu-waktu tertentu dia harus keluar mengingat Allah, mendatangi masjid Allah, menjawab panggilan Allah Azza wa Jalla. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Maka mumpung, ya kan, jiwa kita masih merasakan kehausan, masih muncul secerca semangat kita untuk menghadiri majalisul ilm, jangan kita padamkan dengan adanya sifat malas, keogahan, keengganan untuk kita menghadiri majalis al-ilm. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.